Ya Rasulullah, ku sebut namamu karena aku amat rindukanmu. Janganlah jangan kau jauh dariku, tanpa syafaatmu kelam duniaku. Malu rasanya ungkapkan cintaku, karena pengorbananmu bersyair laguku. Dendang solawat dan salam untukmu ku persembahkan, wahai Nabi tercinta. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami, huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin mina ahwalil muqtahibi. Dengan kemuliaanmu jadikanku umatmu, berilah syafa'atmu di akhir nanti, kekasih Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami, huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahibi. Dengan kemuliaanmu jadikanku umatmu, berilah syafaatmu kelak di akhir nanti, kekasih Allah. Malu rasanya ungkapkan cintaku, karena pengorbananmu bersyair laguku. Dendang solawat dan salam untukmu ku persembahkan, wahai Nabi tercinta.